kaki-kaki kita ke tempat ini memberi nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita mendatangi salah satu tempat yang mulia yang ada di muka bumi ini, yaitu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, bertujuan untuk menuntut ilmu, menambah wawasan keagamaan kita, agar kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amalan-amalan saleh berdasarkan tuntunan dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang yang diberi taufik adalah seorang yang dimudahkan untuk memahami ilmu agama. Oleh karenanya, jika di dalam diri kita ada semangat untuk menuntut ilmu agama, menambah wawasan keagamaan kita, maka ketahuilah itu adalah tanda yang baik yang terdapat pada diri seorang hamba, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepadanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusaqqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepadanya kebaikan, maka Allah memudahkan baginya untuk memahami agamanya. Maka Allah memudahkan baginya untuk memahami agamanya dengan pemahaman yang benar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa tema yang kita angkat pada kajian ilmiah di pagi hari ini hingga siang nanti insyaallah taala menjelaskan tentang bahaya radikalisme dan komunisme yang dapat merongrong keutuhan negara kita dan merusak pemahaman keagamaan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kajian kita ini kita akan menjelaskan secara berurutan beberapa poin yang penting untuk kita tangkap pada kesempatan kali ini. Yang pertama, tentang tujuan diturunkannya syariat Islam, bahwa Islam sebagaimana yang telah kita terangkan merupakan agama yang senantiasa menebarkan rahmat dan kasih sayang di tengah-tengah manusia, dan al-Islam agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang merupakan syariat yang sempurna, itu sangat memperhatikan masalah ketenangan hidup, ketenteraman hidup, kehidupan masyarakat yang kondusif, yang tidak terjadi keguncangan di dalamnya, yang tidak terjadi berbagai hal-hal yang dapat menimbulkan rasa takut, yang dapat menimbulkan tindakan-tindakan teror dalam sebuah negeri, yang menyebabkan penduduk negeri tersebut merasakan ketakutan bahkan pada saat mereka tinggal di kampung halaman mereka sendiri. Ketahuilah ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, bahwa agama Islam bukanlah seperti yang digambarkan oleh sebagian, bahwa Islam identik dengan kekerasan, Islam identik dengan tindakan-tindakan teror, Islam identik dengan terorisme dan radikalisme, sehingga menyebabkan munculnya orang-orang yang fobi terhadap Islam, Islamofobia, munculnya rasa takut pada sebagian orang tua yang bahkan mereka dari kaum muslimin, mereka merasa takut apabila anak-anak mereka mendalami Islam, anak-anak mereka semakin serius untuk mempelajari Islam karena mengkhawatirkan apabila anak mereka mempelajari Islam maka mereka akan mengikuti langkah para kaum teroris yang senang melakukan tindakan-tindakan teror, pembunuhan, bom bunuh diri, pengrusakan dan yang lain sebagainya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fenomena yang kita hadapi sekarang ini. Islam identik dengan terorisme, sehingga seakan-akan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang tokoh teroris yang memimpin umatnya untuk melakukan tindakan-tindakan teror di berbagai belahan dunia, di berbagai negeri. Lalu kemudian sebagian mereka mengutip beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim atau dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya menjelaskan tentang peperangan dan mengajak kaum muslimin untuk berperang. Qatilul musyrikin kaffah, perangilah orang-orang musyrik itu secara menyeluruh. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum, diwajibkan atas kalian berperang padahal berperang merupakan sesuatu yang kalian benci. Dan ayat-ayat yang semisalnya, lalu kemudian mereka menempatkan ayat-ayat tersebut bukan pada pemahaman yang sebenarnya. Lalu digambarkan bahwa ayat-ayat inilah yang menggambarkan tentang prinsip Islam yang selalu mengajak untuk berperang dan berperang, yang selalu mengajak untuk memerangi orang kafir. Siapa saja yang namanya kafir maka dihalalkan darahnya, boleh ditumpahkan darahnya, siapapun dia, dari manapun dia, apapun status kekafirannya. Ini yang dipahamkan kepada manusia secara umum, sehingga seorang semakin ngeri kepada Islam, mereka semakin takut untuk berdekatan, hidup bersama dengan kaum muslimin, disebabkan karena pandangan mereka terhadap Islam yang demikian buruk, yang pada hakikatnya Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk disampaikan pada umat ini, yang akan mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan mereka. bukan hanya di dunia, namun demikian pula dalam kehidupan akhirat. Mari kita kembali kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Islam? Bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan bermasyarakat, hidup bersama dengan non-muslim? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai seorang yang kejam, sebagai seorang teroris? Sebagai seorang yang berpaham radikal? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa prinsip di dalam Islam yang penting untuk kita ketahui. Prinsip yang pertama, bahwa Islam merupakan agama rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bertujuan untuk mendatangkan perbaikan di tengah-tengah umat ini, mengajarkan kepada mereka al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia, bagaimana cara bergaul dalam sebuah masyarakat, bagaimana cara seseorang bermuamalah antara satu dengan yang lainnya, antara kaum muslimin dengan non muslim, dalam urusan-urusan dunia, dalam urusan dagang jual beli, dalam urusan bertetangga, bermasyarakat. Islam merupakan agama yang sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'ithtu liutammima salih al-akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kesalihan, kebaikan akhlak manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada umat ini setiap perkara yang akan mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan dunia, demikian pula kehidupan akhirat mereka. Maka Allah azza wa jalla memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia agar hendaknya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesembahan yang disembah dari selain Allah, dari batu-batuan, meninggalkan untuk menyembah bulan, bintang, matahari, kuburan orang-orang mati yang telah dianggap saleh dan yang semisal mereka. Semua itu dilarang di dalam Islam, dan hendaknya mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah azza wa jalla. Sebab dengan mentauhidkan Allah tabaraka wa taala akan menimbulkan kemaslahatan dalam kehidupan dunia, demikian pula kehidupan akhirat, kemakmuran dalam sebuah kehidupan. Tanaman pepohonan yang menghasilkan buah-buahan dan panen yang menggembirakan masyarakat, yang menggembirakan para penanamnya, itu semua bisa terjadi ketika mereka bertakwa kepada Allah. Kemaslahatan dalam kehidupan terhindar dari berbagai macam bencana dan malapetaka yang menimpa sebuah negeri, manakala mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyembah kepada selain Allah. Dan itu jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apa yang menyebabkan timbulnya bencana, malapetaka, musibah yang menimpa negeri tersebut? Ketika mereka lalai dari Allah, ketika mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah berhala, menyembah bebatuan, menyembah kuburan-kuburan yang dianggap keramat dan yang semisalnya, maka ini kemudian yang menyebabkan berubahnya sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada suatu kaum menjadi sebuah musibah, bencana dan malapetaka itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di dalam Al-Qur'an Karim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya semua penduduk negeri itu mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah iman dan takwa, maka kami akan membukakan kepada mereka pintu-pintu kebaikan yang penuh berkah yang datang dari dalam bumi dan yang datang dari atas langit. Ketika hujan itu turun, hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan hujan yang penuh rahmat, bukan hujan yang menyebabkan timbulnya masalah, yang menyebabkan terjadinya longsor, yang menyebabkan terjadinya banjir, yang menyebabkan sekian banyak korban dari manusia. Kalau seandainya mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walakin kadzab, namun ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah, fa'akhadnah bima kanu yaksibun, kami pun menyiksa mereka berdasarkan apa yang telah mereka perbuat. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak umatnya agar hendaknya mereka beribadah hanya kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat ini kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, menjaga hubungan baik antar kerabat, menyambung tali silaturahim, berhubungan baik dengan para tetangga, berbuat baik kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Itu semua telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah An-Nisa Allah azza wa jalla berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan berbagai amalan soleh yang akan mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wa'budullah, hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah, jangan kalian menyekutukan dalam beribadah kepada Allah, dan berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, berbuat baiklah kalian kepada kerabat kalian, berbuat baiklah kalian kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, wajari fil qurba wajari junubi, dan berbuat baiklah kalian kepada tetangga. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua jenis tetangga, al-jari fil qurba wal-jari junubi. Ada beberapa penafsiran para ulama dalam menjelaskan dua makna tetangga di dalam ayat ini. Ada yang mengatakan wal jari bil qurba adalah tetangga yang ada hubungan kekerabatan dengan kita. Dia tetangga kita, tinggal di dekat rumah kita, dan dia ada hubungan kekerabatan. Apakah saudara kita atau keponakan kita atau siapa saja. Wal jari junubi, tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan. Kita diperintahkan untuk berbuat baik. Sebagian para ulama tafsir menerangkan yang dimaksud al-jari dan qurba adalah tetangga yang muslim. Tetangga yang muslim. Wal jari junubi, tetangga yang kafir. Kita juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga yang kafir. Kata para ulama berkaitan dengan hak-hak tetangga yang kita diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya dan tidak diperbolehkan menyakiti tetangga kita sedikit pun. Ada tiga macam jenis tetangga. Tetangga yang pertama yang memiliki tiga hak adalah tetangga muslim yang ada hubungan kekerabatan dengan kita. Maka dia memiliki tiga hak. Haknya dia sebagai tetangga, hak dia sebagai seorang muslim, dan hak dia sebagai seorang kerabat yang kita diperintahkan untuk menyambung tali silaturahim. Tetangga jenis yang kedua, tetangga muslim namun tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita. Maka haknya dua, hak dia sebagai tetangga dan hak dia sebagai seorang muslim. Yang ketiga, tetangga yang kafir dan tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita, dia tetap punya hak yang harus kita tunaikan, yaitu hak dia sebagai tetangga yang kita tidak diperbolehkan menyakitinya dan kita dianjurkan untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengannya. Ini ajaran Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sekali-kali dia menyakiti tetangganya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah sampai tiga kali, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, "Siapa itu yang tidak beriman wahai Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la ya'malu jaruhu bawa'ithah." Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan-kejahatannya, tidak beriman. Wallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah mengulang-ulang sumpahnya, tidak beriman. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kerusakan-kerusakannya, dari gangguan-gangguannya. Bayangkan kalau seandainya kaum muslimin mempraktekkan ini dalam kehidupan bermasyarakat, niscaya masyarakat itu akan kondusif, aman, tenteram. Tidak akan terjadi gejolak di antara mereka, meskipun mereka hidup berdampingan dengan sebagian orang-orang yang non-muslim. Lihat bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana beliau mengaplikasikan apa yang telah beliau nasihatkan kepada umat ini. dalam kehidupannya di kota Madinah itu, ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak hanya kaum muslimin yang hidup di sana. Mereka hidup berdampingan dengan sebagian suku-suku kabilah-kabilah dari Yahudi. Yahudi ini penggambaran secara umumnya dalam hal kebencian mereka kepada kaum muslimin itu lebih keras daripada Nasara. Yahudi lebih keras. La tajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladheena amanu al-yahuda walladheena asyraku. Engkau akan mendapati manusia yang paling keras permusuhannya kepada kaum muslimin adalah Yahudi dan orang-orang musyrik. Sangat keras permusuhannya kepada kaum muslimin. Tapi apakah kemudian dengan sikap ini, sikap orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin yang mereka senantiasa menampakkan permusuhan dan selalu mencari-cari cara untuk berbuat makar kepada kaum muslimin, lalu kemudian kita menyikapi dari awal kita harus memerangi mereka, kita tidak boleh hidup berdampingan dengan mereka, kita tidak boleh untuk membiarkan mereka hidup di dunia, mereka harus mati. Apakah seperti itu sikap Rasulullah SAW? Tidak. Dakwah tetap berjalan. Dakwah tetap berjalan. Beliau dengan sabarnya menyampaikan Islam ini dengan cara hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dan debatilah mereka dengan cara yang terbaik. Sampaikan hujjah-hujjah dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk menghadapi ahlul kitab. Ahlul kitab, kalau disebut ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Untuk apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal? Bukan untuk perang, tapi untuk menyampaikan kepada mereka Islam, agar mereka memahami Islam dan agar mereka masuk ke dalam Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, sebelum berangkat Rasulullah menyampaikan nasihatnya. Innaka ta'ti qauman ahla kitabin falyakun awwalu ma tad'uuhum ilayhi syahadata an la ilaha illallah wa anna rasulullah. Engkau akan mendatangi sebuah negeri yang penduduknya mereka dari ahlul kitab, maka hendaknya yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka, ajarkan kepada mereka agar mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Fa idza qalu dzalika, apabila mereka telah mengucapkan itu, fa'alimhum anna Allah farada 'alaihim khams salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Apabila mereka telah mengucapkan, ajarkan kepada mereka kewajiban salat 5 waktu. Apabila mereka telah mengamalkannya, sampaikan kepada mereka kewajiban zakat secara berproses. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Mu'adz bin Jabal untuk menyampaikan dakwah dengan skala prioritas, mana yang harus diutamakan, kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Tidak kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada Mu'adz untuk mengirim pasukan perang mereka. Tidak. Ajak mereka kepada Islam dengan hikmah. Di dalam kota Madinah itu sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup berdampingan dengan suku-suku Yahudi seperti kabilah Bani Quraidah, kabilah Bani Nadir, Bani Qainuqa. Mereka ini adalah kabilah-kabilah Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Sebagiannya adalah tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apakah diketahui dalam sejarah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk setiap hari menteror mereka agar mereka meninggalkan kota Madinah. Tidak demikian. Tidak demikian dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan Yahudi? Saya beri contoh satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang semoga ini menjadi pelajaran bagi kita bagaimana cara bermuamalah dengan muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, ada seorang anak Yahudi. Anak ini sering mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada sebagian keadaannya, beliau anak Yahudi ini melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian kebutuhan beliau. Anak-anak para sahabat seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud dan beberapa sahabat kecil yang lainnya, itu mereka biasa melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah buang hajat, maka mereka menyiapkan air agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakannya untuk beristinja dan berwudu. Nah, anak Yahudi ini kadang-kadang ikut membantu dan melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah alaihi wasallam membiarkan. Rasulullah tidak mengatakan sudah pulang kamu. Ini banyak pak yang Muslim yang lain, kamu Yahudi pulang. Sama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperlakukan Yahudi tersebut dengan perlakuan yang keras, apalagi perlakuan yang dia merasa diancam dengan berbagai macam teror. Kamu kalau di sini terus, kembali cuma tinggal nama saja. Kamu kalau di sini apa? Nanti misalnya dipenggal barang. Tidak. Dia tidak merasakan kekhawatiran hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melayani Rasulullah. Sampai pada suatu ketika, anak ini yang biasa mendatangi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit, sakit keras. Sakit keras. Maka di antara kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang beliau ajarkan kepada umatnya, bahwa perbuatan kebaikan dibalas dengan kebaikan. Hal jazaa'u ihsani illa ihsan. Ada seorang yang berbuat baik kepada kita, balas kebaikannya. Ini bagian dari syariat Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fadzafiru." Siapa yang berbuat baik kepadamu, balas kebaikannya. Bahkan ketika yang berbuat baik itu dari orang kafir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan berita tentang sakitnya anak ini, maka beliau datang menjenguk anak tersebut ke rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk anak ini. Beliau yang mendatangi rumahnya. Subhanallah. Pemimpin kaum muslimin, pemimpin umat Islam. Sifat tawadhu yang luar biasa. Rendah hatinya beliau alaihi salatu wassalam. Beliau datang, maka disambut oleh ayahnya. Ketika dipersilakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dan beliau pun duduk di sisi anak yang sedang sakit ini. Subhanallah. Ayah dari anak ini yang merupakan seorang Yahudi tulen, tidak merasa terancam dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang dan diperiksa pakai alat detektor, jangan-jangan ada bom. Tidak ada kecurigaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kekhawatiran dari seorang Yahudi berbahaya kalau terkecuali. Jangan kamu bawa ancaman kepada keluarga kamu. Sama sekali tidak. Tidak merasa terancam. Dipersilakan untuk masuk ke dalam rumah, untuk menyeduh anaknya yang dalam keadaan sakit keras. Akhirnya masuklah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau duduk di satu sisi anak ini, ayahnya berada di sisi yang lain. Dalam kondisi sekarat anak ini, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memberi kebaikan kepada anak Yahudi tersebut, yang kebaikan ini lebih baik daripada kebaikan yang diberikan Yahudi itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melayani Rasulullah dalam sebagai kebutuhannya. Rasulullah menginginkan anak ini mendapatkan kebaikan, bukan hanya kebaikan dunia, tapi kebaikan akhirat. Maka Rasulullah mengatakan kepada anak tersebut, ya ulam taslim, wahai anak muda, masuk Islamlah kamu. Diajak untuk mengucapkan syahadat. Wahai anak muda, masuk Islamlah kamu. Anak ini dalam keadaan sekarang mendengarkan ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menatap Rasulullah, setelah itu beliau menatap ayahnya. Seakan-akan beliau bingung apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dijadikan sebagai sikapnya. Apakah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataukah dia tetap bersama keyakinan ayahnya di atas agama Yahudi? Namun apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di saat kebingungan anak ini, ayahnya seorang Yahudi tulen dengan tegas mengatakan kepada anaknya yang akan meninggalkan dunia, yang tentunya itu akan menjadi penentuan nasibnya. Kata ayahnya kepada anaknya, ati Abul Qasim, taati, turuti apa yang dikatakan oleh Abul Qasim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, seorang Yahudi sampai mempersilahkan anaknya yang akan mendekati kematian untuk maju sebagai seorang Muslim, bukan sebagai seorang Yahudi. Orang Yahudi saja melihat akhlak Rasulullah, melihat bagaimana muamalah yang baik Rasulullah SAW dan kaum muslimin, tertarik pada Islam. Masalahnya masalah hidayah. Abu Thalib paman Rasulullah SAW, meskipun dia seorang yang kafir, mati sebagai seorang yang kafir hanya karena malu dicela oleh kaumnya, namun dalam hatinya dia menyimpan rasa cinta kepada Islam dan ingin menjadi seorang muslim. Namun sayang sekali tidak sampai. Dalam beberapa bait syair, dia menyatakan isi hatinya, mengungkapkan perasaannya bahwa dia punya keinginan kuat untuk masuk dalam Islam. Walaqad alimtu bi anna dinana Muhammadin khairu adyanil bariyati dinan, lawla al-malamatu aw hadaru masabbati lawajadani bidhaka sabhan mubina. Kata Abu Talib, sungguh aku meyakini, di dalam hatiku aku telah meyakini bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad merupakan agama terbaik yang ada di dunia. Kalaulah bukan karena kaum tersebut mencela aku, mereka akan mencerca aku apabila aku mengikuti agamanya. Engkau akan mendapatkan aku telah menerima itu dengan sepenuhnya. Subhanallah. Seorang Yahudi membiarkan anaknya mati sebagai seorang Muslim, ati Abul Qasim, taati apa yang dikatakan oleh Abul Qasim, maksudnya Rasulullah SAW. Akhirnya anak ini sebelum meninggal, dia pun sempat menyatakan keislamannya. Setelah itu meninggal, keluar dari rumah Yahudi ini, Rasulullah SAW mengatakan, Alhamdulillah alladhi anqadha hadzal walada minan nar. Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Yahudi senang kepada Islam, membiarkan anaknya mati sebagai seorang Muslim. Beda dengan zaman sekarang ini, Muslim saja takut kalau anaknya belajar Islam. Muslim, keluarga Muslim takut kalau anaknya belajar Islam. Kenapa? nanti jadi teroris. Nanti itu model-modelnya para kaum teroris Khawarij. Nanti tidak lama tiba-tiba sudah sampai di Irak, sudah sampai di Suriah, ikut ISIS. Kaum muslimin rahimakumullah, penggambaran Islam yang tidak utuh menyebabkan timbulnya kesalahpahaman terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ini sejarah Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau bermuamalah, beliau meninjau itu bagi perang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa beliau kenakan ketika berperang itu terjadi kepada seorang Yahudi. Artinya terjadi muamalah, ada hubungan dalam urusan dunia. Tidak mengapa diperbolehkan seorang bermuamalah dengan orang-orang kafir dalam urusan dunia. Mungkin ada yang mengatakan bahwa bukankah kaum muslimin juga ketika itu ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang Yahudi? Berarti kan kaum muslimin memerangi orang-orang kafir juga semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya memang betul. Memang betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memerangi tiga kabilah yang ada yang tinggal di kota Madinah. Maka terjadi tiga peristiwa Banu Qainuqa, Banu Nadir dan Banu Quraidah. Ini peristiwa yang terjadi secara tersendiri yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, namun ada sebabnya. Namun ada sebabnya, bukan karena kaum muslimin yang mendahului mereka untuk diperangi, bukan. Mereka yang telah lebih dahulu membatalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Mereka lah yang terlebih dahulu menyakiti kaum muslimin. Mereka lah yang terlebih dahulu merusak perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak saling berperang. Dalam tiga kejadian ini, pemicunya adalah dari Yahudi, bukan kaum muslimin. Di dalam Islam itu sendiri, di dalam Islam tidak setiap orang kafir itu boleh dibunuh. Tidak setiap orang kafir boleh ditumpahkan darah. Ada yang disebut kafir dzilli, seorang kafir yang hidup di bawah pemerintahan kaum muslimin. Selama mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti kaum muslimin dan mereka memenuhi persyaratan untuk tinggal di negeri kaum muslimin, maka mereka tidak boleh disakiti, tidak boleh dirusak kehormatannya, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Padahal dia kafir. Yang kedua, kafir mu'ahid. Kafir mu'ahid yaitu orang-orang kafir yang ada perjanjian antara kita dan mereka untuk tidak saling berperang. Kafir yang seperti ini pun kita tidak diperbolehkan memerangi mereka, tidak diperbolehkan menumpahkan darahnya, menyakitinya, selama dia tidak membatalkan perjanjian damai tersebut. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qatala mu'ahidan lam yurih ra'ihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahid, dia tidak akan mencium baunya surga. Membunuh orang kafir tidak mencium baunya surga. Kaum muslimin rahimakumullah, berarti tidak setiap orang kafir itu halal darahnya. Siapa yang dihalalkan darahnya? Yang dihalalkan darahnya adalah mereka orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, yang menampakkan permusuhannya kepada kaum muslimin, yang mengusir kaum muslimin dari kampung-kampung halaman mereka. Maka di saat ini kaum muslimin harus menampakkan kejantanannya, harus memperlihatkan keberaniannya, menegakkan jihad fi sabilillah terhadap orang-orang kafir yang seperti ini, yang disebut kafir harbi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakum Allah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim inna Allah yuhibbul muqsitin innama yanhaakum Allah 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الله عز وجل menerangkan bahwa Allah tidak melarang kalian, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian wahai kaum muslimin dan tidak mengusir kalian dari kampung-kampung halaman kalian. Silakan kalian berbuat baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Namun yang Allah larang kalian untuk berbuat baik kepada mereka adalah orang-orang kafir yang memerangi kalian, yang mengusir kalian dari kampung-kampung halaman kalian, yang menampakkan permusuhannya kepada kalian. Maka tidak boleh ada sikap loyal kalian kepada mereka. Siapa yang loyal kepada mereka, maka mereka termasuk orang-orang yang baik. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membedakan antara kafir yang satu dengan kafir yang lain. Orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, yang hidup berdampingan dengan kaum muslimin, tidak menyakiti kaum muslimin, silakan berbuat baik kepada mereka dalam urusan dunia, jual beli, silakan berjual beli dengan mereka. Ada hubungan-hubungan bisnis tertentu, silakan berhubungan bisnis dengan orang-orang kafir selama dalam urusan dunia, dalam hubungan bertetangga. Tetangga kita yang kafir ada yang sakit, bantu dia. Mungkin kita ada resep obat yang bisa kita berikan untuk menyelamatkan dia, berikan. Ada tetangga kita yang sakit, kita kenal dokter misalnya, oh saya punya kenalan dokter, saya bantu pak ya, saya teleponkan, mungkin dia bisa membantu bapak. Meskipun dia kafir, kita punya masakan, berikan kepada tetangga, meskipun dia kafir. Dalam sahih ada bunyi mufrad, ada seorang sahabat, kalau dia salah Abdullah bin Amr bin Al-As atau yang lainnya, beliau memerintahkan budaknya untuk menyembelih seekor kambing. Setelah disembelih dan dagingnya dipotong-potong, sebagian potongan daging tersebut sahabat ini memerintahkan, berikan kepada tetangga kita yang Yahudi itu. Budaknya ini heran, tetangga kita yang Yahudi diberikan? Kata sahabatnya, iya, tetangga kita yang Yahudi itu. Lalu beliau menyebutkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mazala Jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarritu. Senantiasa Jibril datang kepadaku untuk memberi wasiat kepadaku, berbuat baik kepada tetangga. Saking seringnya Jibril mewasiatkan kepadaku berbuat baik kepada tetangga, hingga aku menyangka bahwa apabila aku mati, tetangga termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Saking seringnya Jibril datang kepada Rasulullah SAW mengingatkan berbuat baik kepada tetangga. Berdasarkan hadis ini, maka sahabat ini mengamalkan hadis tersebut, berbuat baik kepada tetangga, bahkan kepada tetangga yang kafir sekalipun. Itulah Islam. Maka Islam menebarkan rahmat, senantiasa mengajarkan kasih sayang, menginginkan kebaikan seluruh umat manusia agar mereka selamat dalam kehidupan mereka di dunia demikian pula di sana. Kemudian di antara prinsip Islam bahwa Islam senantiasa mengutamakan prinsip menjaga lima perkara yang disebut dalam para ulama ad-daruriyatul khams, lima perkara pokok di dalam kehidupan. Yang pertama adalah agama. Seseorang wajib untuk menjaga dan memelihara agamanya. Maka datanglah syariat Islam yang membimbing umat ini agar mereka senantiasa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala aturan-aturan, meninggalkan setiap keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari Islam. Agama harus dijaga dan dipelihara. Kemudian yang kedua, Islam tetap untuk memelihara dan menjaga akal, sehingga Islam melarang umatnya untuk melakukan hal-hal yang dapat merusak akal. Oleh karena itu diharamkan khamr, minum minuman yang memabukkan, mengkonsumsi obat-obatan yang memabukkan dengan berbagai macam jenisnya, karena yang demikian menyebabkan rusaknya akal. Sebagaimana Islam juga datang untuk mengajarkan umat ini kewajiban memelihara dan menjaga kehormatan dan keturunan. An-nasab wal-'irq, kehormatan harus dijaga. Oleh karena itu di dalam Islam diharamkan melakukan perbuatan zina dan segala sarana yang dapat mengantarkan seseorang terjerumus ke dalam perbuatan zina. Karena dengan perbuatan zina menyebabkan tidak jelasnya nasab keturunan. Melakukan hubungan di luar pernikahan yang sah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan kalian mendekati perbuatan zina. Segala perkara yang dapat menyebabkan seorang terjerumus ke dalamnya dilarang di dalam Islam. Dilarang memandang wanita yang tidak dihalalkan untuk memandangnya. Diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Dilarang seseorang berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Karena yang ketiga adalah syaitan yang akan menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan zina. Dilarang terjadinya campur baur antara laki-laki dan wanita. Bahkan dalam tempat-tempat ibadah, laki-laki punya tempat sendiri, wanita juga punya tempat sendiri. Khairu shufufi rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu shufufi nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf kaum lelaki dalam salat paling pertama, yang paling jelek paling belakang. Sebaik-baik saf wanita yang paling belakang, yang paling jelek paling depan, agar jauh jarak antara kaum lelaki dan wanita. Seorang wanita dilarang untuk melakukan perjalanan safar tanpa mahram. Bahkan untuk melakukan ibadah haji sekalipun tidak diperbolehkan tanpa mahram. Kenapa? Disebabkan karena ketika dia tidak punya pelindung dari mahramnya, akan menyebabkan terjadinya seorang ke dalam perbuatan fahisyah, perbuatan keji yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua dilarang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan syariat Islam ini memerintahkan untuk menjaga perkara-perkara ini. Islam harus dijaga akalnya, harus dijaga demikian pula kehormatan dan keturunannya, demikian pula hartanya. Tidak diperbolehkan seseorang mengambil harta orang lain tanpa hak. La yahillu mal muslimin bi tibat min nafsihi. Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kehalalan. Ini semua ma'asyiral muslimin rahimakumullah merupakan prinsip-prinsip Islam yang harus dijaga dan dipelihara. Apabila ini dipahami oleh kaum muslimin, maka seorang tidak bermudah-mudahan untuk melakukan perbuatan zalim kepada orang lain, karena prinsip-prinsip Islam telah membatasi mereka. Keyakinan harus dijaga, akal harus dipelihara, jiwa tidak boleh ditumpahkan darahnya, keturunan harus dipelihara, harta tidak boleh diambil tanpa hak. Kalau ini diterapkan di negeri kita, aman. Aman negeri kita ini. Tidak boleh saya nanti soal membunuh orang lain tanpa hak. Apalagi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya menteror orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Islam menakut-nakuti seorang muslim saja merupakan hal yang tidak diperbolehkan. Ada orang lewat misalnya, lalu dia berpura-pura jadi hantu, pura-pura jadi hantu yang menyebabkan orang itu ketakutan, itu tidak diperbolehkan. Di dalam Islam tidak boleh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man dirawi mu'minan falaysa minni." Siapa yang menakut-nakuti seorang muslim bukan dari umat. Seorang berjalan di depan umum saja bawa pedang atau bawa pisau atau bawa apa saja yang senjata tajam, lalu kemudian di apa itu yang tajamnya itu diarahkan kepada seseorang meskipun berdua, dalam Islam diharamkan ya, bahwa pisau, bahwa senjata lalu diarahkan. Boleh jadi syaitan bermain di sana. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man 'amala 'alaina silahan falaysa minna." Siapa yang mengarahkan kepada kami senjatanya, maka dia bukan dari kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau dalam urusan-urusan seperti ini saja diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keharamannya, bahwa demikian tidak diperbolehkan, apalagi yang lebih dari itu. Menjadikan sebuah komunitas masyarakat menjadi tidak tenang. Mereka merasa diteror, tinggal di kampung halaman mereka sendiri. Mau ke pasar ketakutan, jangan sampai di sana ada pengeboman. Hidup dalam keadaan takut. Maka ini sangat-sangat bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka-mereka yang sudah mengaku sebagai muslimin, mengaku sebagai orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang mengatasnamakan jihad fi sabilillah untuk melakukan pengerusakan, pengeboman di berbagai fasilitas-fasilitas umum, yang notabene di sana adalah masyarakat, komunitas masyarakat, apalagi di negeri-negeri kaum muslimin seperti di negeri kita, notabene di sana adalah muslimin, bahkan di sana ada kaum wanita, di sana ada anak-anak, di sana ada orang-orang yang mereka sendiri tidak mengerti mengapa mereka dibunuh dengan alasan jihad, dengan alasan itu adalah kemungkaran, maka mempersiapkan bom yang katanya itu adalah bom syahid. Sudah dipersiapkan, dimasukkan ke dalam kopernya atau ke dalam pakaiannya, masuk dalam sebuah komunitas, meledakkan dan meledakkan dirinya sendiri. Dia sendiri bunuh diri. Dia sendiri bunuh diri. Yang bunuh diri itu termasuk di antara perbuatan dosa yang paling besar dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih besar lagi dia membunuh orang lain. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man qatala nafsahu bi adidah udhriba biha yaumal qiyamati fi jahannam khalidan fiha mukhalladan. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan alat yang terbuat dari besi atau dengan apa saja, maka pada hari kiamat nanti dia akan disiksa dengan alat tersebut, dengan benda tersebut, dan dia tinggal dalam waktu yang lama di dalam. Kaum muslimin rahimahullah, itu bukan Islam. Islam tidak mengajarkan demikian. Islam ini, Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Karim sallallahu alaihi wasallam, menghendaki kehidupan yang tenteram dan aman. Menghendaki kehidupan yang tenteram dan aman. Peperangan-peperangan yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang itu adalah merupakan sesuatu yang disyariatkan disebabkan karena kondisi yang mengharuskan demikian. Kondisi yang mengharuskan demikian, mereka menghadapi sekian banyak orang-orang kafir harbiyun yang memerangi kaum muslimin, terang-terangan memerangi kaum muslimin. Bahkan mereka datang dengan pasukan yang besar dari berbagai kabilah, berkumpul orang-orang musyrikin dengan para sekutunya dari kaum munafikin. Ditambah lagi sebagian kabilah Yahudi yang jelas-jelas membatalkan perjanjian Nabi dengan kaum muslimin. Mereka ingin memberangus kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di kota Madinah. Mereka ingin masuk ke kota Madinah. Itu yang terjadi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sehingga meletuslah perang yang disebut perang Ahzab. Kenapa disebut perang Ahzab? Karena orang-orang musyrik ini bersatukan dari berbagai aliansi, dari berbagai suku mereka bersatu untuk memerangi kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum muslimin dari mata mereka dengan digalinya Khandaq, perang Khandaq. Peperangan tersebut juga dikenal dengan sebutan perang Khandaq karena digalinya parit yang menghalangi masuknya orang-orang musyrikin ke dalam kota Madinah. Kaum muslimin rahimakumullah, selesai, tidak mampu orang-orang musyrikin untuk memasuki kota Madinah. Mereka juga menyangka ternyata ada parit yang begitu besar menghalangi mereka. Akhirnya mereka pulang dengan tangan hampa, dengan kekalahan. Baru saja para sahabat kaum muslimin, baru saja Rasulullah SAW pulang ke rumahnya ingin beristirahat, menggantungkan pedangnya, datang lagi Jibril memberitakan kepada Rasulullah SAW bahwa Bani Quraidah telah membatalkan perjanjian damai. Belum sempat istirahat, subhanallah, belum sempat istirahat, lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para para sahabat, berangkat, kirim pasukan, datang di Bani Quraidah. Ini harus selesai menghadapi orang-orang musyrikin, harus berhadapan lagi dengan orang-orang ini. Jadi peperangan yang terjadi di masa itu memang merupakan sebuah keharusan. Memperluas Islam dan kaum muslimin untuk menyebarkan rahmat dan kasih sayang di tengah umat manusia, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kaum muslimin sehingga mereka hidup dengan penuh ketenteraman dan kedamaian. Wa'ada Allahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannahum fil ardh كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله سبحانه وتعالى من جنتك قبل orang-orang mukmin yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka pasti akan meraih kedudukan yang kokoh di muka bumi. sebagaimana Allah telah memberikan kedudukan itu kepada orang-orang sebelum mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengukuhkan agama yang mereka rindukan, yaitu Islam, dan Allah mengganti perasaan takut itu menjadi perasaan aman dan tenteram. Jadi ditegakkannya jihad dengan tujuan untuk mendatangkan sebuah ketenteraman, kedamaian dalam masyarakat. Mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kedamaian. Itu tujuan jihad fi sabilillah. Kalau dengan mengatasnamakan jihad fi sabilillah, namun yang terjadi adalah pengrusakan, penghancuran, pembunuhan massal, ini bukan kedamaian yang kita raih. Bukan ketenteraman yang kita rasakan. Iya, kaum muslimin sendiri takut hidup di negerinya sendiri. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin. Dan kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga negeri kita ini.